ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat yang terbesar. Ada nikmat sehat, dan alhamdulillah ada juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita untuk bertemu kembali, berkumpul kembali bersama kitab Durusul Lughatul Arabiyyah, yang insyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masuk kepada Ad-Dars Al-Tharithu Wal-Ishrun, pelajaran yang ke-23, yang merupakan pelajaran terakhir dari Al-Mujallid Al-Awwal, jilid yang pertama dari buku Durusul Lughatul Arabiyyah ini. Tak terasa, sudah lebih dari setahun, kurang lebih, kita mempelajari buku ini bersama, dan akhirnya pada kesempatan malam ini kita akan mengakhiri pembahasan Al-Kitab Al-Awwal atau jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, yaitu kita masuk ke Ad-Darsu Al-Thalithu Wal-Ishrun, pelajaran ke-23. Tadi disebutkan bahwa pelajaran Ad-Darsu Al-Thalithu Wal-Ishrun ini pada cetakan baru ada pada halaman 120. Pada halaman Mi'ahwa wa Ishrun 120. Adapun cetakan lama ada pada halaman Mi'ahwa Khamsatuna Ishrun 125. Ada 5 halaman perbedaannya. Nah, antum siapkan alat tulis, antum siapkan catatan-catatan yang diperlukan untuk mencatat kiranya yang perlu dicatat pada kesempatan malam ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ikhwan di studio. Kebahalukum ikhwan. Alhamdulillah. Masyaallah. Di sini ada ikhwan yang cukup banyak ikut pada malam ini di studio. Mudah-mudahan akan menambah meriah, dan mudah-mudahan nanti suasananya tidak cepat ngantuk ikhwan ya. Insyaallah. Dan anak minta walaupun nanti kita agak cukup capek, minta tolong diperhatikan. Nanti biasanya kalau sudah jam 9:30 atau jam menjelang jam 9:30 biasanya sudah mulai ini. Sudah mulai agak sedikit ngantuk ini. Anak minta perhatiannya karena Ad-Dars Ats-Tsalitsu Wal-Ishrun ini masih berkaitan dengan Al-Mamnu' Minas Sarf. Al-Mamnu' min as-sarf yang telah kita bahas pada Ad-Darsu Ats-Tsani Wal-Ishrun, pelajaran ke-22 yang sudah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu. Tapi tidak mengapa kita ulang sedikit beberapa penjelasan mengenai Al-Mamnu' min as-sarf. Antum lihat halaman 118, 118, bagi cetakan baru pada halaman 118. Cetakan lama pada halaman Anta ta'khudh al-kitab at-tabat al-qadimah huna. Hatta nastati' an nuqarin. Baik. La. Baik. Ada mencetakan lama pada halaman? 122. Al-mamnu' min as-sarf. Di sini buku ini memang tidak menjelaskan secara teoritis berkaitan dengan kaidah al-mamnu' min as-sarf dalam buku ini, karena buku memang tidak diperuntukkan untuk membahas secara teori kaid nahwu wa as-sarf. Di sini antum hanya diberikan beberapa contoh-contoh yang termasuk daripada bab al-mamnu' min as-sarf. Dan sudah kita bahas satu persatu 6 nomor di sini, dan sudah kita bahas sebab mengapa setiap kata yang ada pada contoh-contoh di sini mamnu' min as-sarf. Tapi sebelumnya, apa makna mamnu' min as-sarf ya, ikhwan? Yang dilarang tanwin. Al-mamnu' min as-sarf, al-mamnu' min at-tanwin. As-sarf di sini artinya at-tanwin. Al-mamnu' yang dilarang atau yang tercegah, min as-sarf dari at-tanwin. Artinya tidak boleh diberikan tanwin. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa hukum asal daripada satu kata benda al-ism, jika dia tidak diberikan alif lam, maka dia harus diberikan tanda tanwin. Ana ulang, jika satu kata benda tidak diberikan alif lam, maka tanda harokat terakhirnya adalah tanwin. Akan tapi ada pengecualian, artinya ada beberapa kata benda yang keluar daripada hukum asal ini, maksudnya tidak boleh diberikan tanwin. Seperti misalnya kita lihat di halaman 118 atau halaman 122 di cetakan lama. Di sini ada al-anwa'u al-atiyatu minal asma'i mamnu'atu minas sarf. Sudah kita bahas dan sudah kita baca, tidak ana ulang secara detail. Kita murojaah sebentar saja. Al-anwa'u al-atiyah minal asma'i mamnu'atu minas sarfi. Al-anwa'u al-atiyah. Apa makna al-anwa'u al-atiyah? Jenis-jenis. Nah, jenis-jenis berikut atau macam-macam kata benda berikut ini, minal asma'i mamnu'atu minas sarf, termasuk daripada isim yang tidak boleh diberikan tanwin. Man yaqra' rakam wahid? Sahib. Nah, fadhal sahib. Sahibuna. Nah. Taib. Wahid. Wahid. Zainabu. Maryamu. Fatimatu. Aisyatu. Makkatu. Jiddatu. Naam. Nan. Naam. Hamzatu. Usamatu. Muawiyatu. Talhatu. Baik, yakfi. Syukran, jazakallah khair. Di sini antum melihat ya, ikhwan, di nomor 1 dan nomor 2 di sini ada kesamaan sebab, atau ada sebagian yang memiliki kesamaan sebab, tidak semuanya. Misalnya nomor 1, kalau kata kalau antum baca di sini Zainabu, Maryamu, Fatimatu dan Aisyatu, di situ semua namanya nama laki-laki atau perempuan ya, ikhwan? Perempuan. Dan di sini kaidahnya adalah setiap nama perempuan, baik yang diakhiri dengan ta' marbutah maupun tidak diakhiri dengan ta' marbutah, dia harus mamnu' min as-sarf. Tidak boleh diberikan tanwin. Jadi tidak boleh Zainabun atau Maryamun atau Fatimatun atau Aisyatun. La, hadza khata. Semuanya itu tidak boleh diberikan tanwin. Apa sebabnya, Ikhwan? Ini nama perempuan. Nama perempuan. Baik dia diakhiri dengan ta' marbutah maupun tidak diakhiri dengan ta' marbutah. Sebutkan contoh di sini nama perempuan yang tidak diakhiri dengan ta' marbutah. Zainab. Zainabu, lalu? Maryam. Maryam. Ahsant. Lalu yang diakhiri dengan ta' marbutah? Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, dan seterusnya. Lalu juga ada Makkatu dan Juddatu. Nah, di sini isim mu'annath juga. Karena diakhiri dengan ta' marbutah, isim mu'annath, maka tidak boleh diberikan tanwin. Lalu Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Keempat nama ini nama laki-laki atau perempuan ya, Ikhwan? Laki-laki. Laki-laki. Akan tapi apa yang menyamakan antara mereka berempat ini? Kesamaan mereka adalah tanwin. Sama-sama diberikan ta' marbutah di belakangnya. Maka isim yang juga di belakangnya ta' marbutah, walaupun dia laki-laki, juga mamnu' min as-sarf. Salasa. Fadal. Fadal hilaf. Salasa. Ada alif dan ba'na. Baca dua-duanya. Alif. Uthman. Nu. Uthman. Nah. عثمان عفان سفيان مروان نعمان نعم Ba kaslanu, jau'anu, athshanu, syab'anu, mala'un. Mal'anu. Mal'anu. Mal'anu. Nah, di nomor tiga ini alif dan ba memiliki satu kesamaan. Itu kesamaannya apa, Ikhwan? Alif dan nun. Di belakang kata benda itu ada alif dan nun. Akan tapi apa beda antara alif dan ba? Persamaannya tadi ada alif dan nun, tapi alif dan ba ini juga ada perbedaannya. Ya. Hah? Kalau alif adalah nama-nama laki-laki, adapun yang ba sifat. Antum lihat sifat. Kaslan, mana kaslan, Ikhwan? Malas. Jau'anu. Lapar. Atshanu. Haus. Dan seterusnya. Yang alif itu nama laki-laki yang diakhiri dengan alif dan nun. Adapun yang ba itu sifat, wazannya adalah fa'lanu. Wazannya adalah fa'lanu. Diakhiri alif dan nun. Dan mu'annasnya, mu'annas daripada kaslanu, jau'anu, atshanu itu wazannya fa'la. Jadi kaslanu misalnya kasla, jau'anu jau'a, itu mu'annasnya. Faham tu? Sudah kita bahas pada kesempatan lalu. Kita tidak ulang lagi secara perinci. Naam. Arba. طيب أربعة ألف أحمد أنور أكبر أحسن ب أحسن في طبعة القديمة أحسن أسعد نعم نحن في طبعة الجديدة أسعد لا بس نعم ب أبيض أسود أحمر أصفر أخضر أزرق نعم نمبر 4 ini hampir mirip seperti nomor 3. Alifnya adalah nama-nama laki-laki. Adapun ba-nya adalah sifat. Naam, abyad, putih, aswad, hitam. Apa lagi? Ahmar, merah dan seterusnya. Mengapa dia mamnu' minas sarf ya ikhwan? Nomor 4 ini. Kalau untuk yang alif karena dia nama orang yang wazannya seperti kata kerja. Af'ala. Dia wazannya seperti kata kerja, seperti al-fi'l, kata kerja. Ahmad, Anwar, Akbar, As'ad atau Ahsan atau misalnya Yazid. Yazid juga itu nama yang wazannya seperti kata kerja, seperti fi'il, Yazid, Yathrib. Nah, seperti kata kerja al-mudhari atau al-madhi. Nah, adapun ba' di sini sifat. Dia mamnu' minas sarf karena wazannya adalah af'al. Nah, faham tu? Khamsa. Fadalah, Ridwan, khamsa. William, Eduardo, Londonu, باريس باكستان بغداد إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب يونس يوسف نعم يا خمسة ini mengapa dia mengambil minas sarf ya kawan sudah kita jelaskan ha nعم sini ada nama-nama non Arab nama-nama non Arab Ismail itu bukan nama Arab itu bukan Ismail. Ajam Ishaq atau Ishaqu Yaqub dan seterusnya. Begitu pula Eduardo William itu lebih jelas lagi. Londonu Barisu Pakistanu Baghdadu dan seterusnya ini semua mamnu' minas sarf karena dia nama-nama non Arab. Nah. Sita yang terakhir. Fadhal Ahmad. Nah. Sita alif aghnia'u asdiqa'u Akhwiya'u Atibba'u Ba' Fukara'u Wuzara'u Zumala'u Ulama'u Naam. Di sini alif dan ba'. Anda melihat di sini semuanya diakhiri dengan alifut ta'nith al-mamdudah. Alifut ta'nith al-mamdudah. Itu alif, setelah itu ada hamzah di belakangnya. Ini namanya alifut ta'nith al-mamdudah. Maka inilah penyebab mengapa nomor 6 alif dan ba ini mamnu' minas sarf karena dia diberi di akhirnya adalah alif at-ta'nits al-mamdudah. Nah. Jim dan dal. Fadhal Ahmad, istamir. Jim. Masajidu. Madarisu. Fanadiku. Makatibu. Daqa'iku. Yang jim ini apa sebabnya dia mamnu' minas sarf? Antum tulis kemarin kan? Penjelasannya? Kenapa sih? Nasigha muntahal jumu' atau kita katakan di sini isim yang wazannya mafa'ilu. Mafa'ilu. Harapun dal. Baca fadhal Ahmad. Dal manadilu. mafatihu, fanajinu, karasiyu. Nah, karasiyu. Nah, di sini andal ini wazannya mafailu dengan faalilu. Mafailu dengan faalilu. Ini semua kalau anda perhatikan di jim dan dal ini semua adalah jamak. Jamak dan disebut oleh dalam kaidahmu sebagai jamak sighat muntaha al-jumu'. Nanti insyaallah kita akan jelaskan pada waktunya apa makna sighat muntaha al-jumu' ini insyaallah. Tidak sekarang. Nah, ini sudah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu. Dan perlu kita ketahui ya ikhwan, perlu kita bahwa mamnu' min as-sarf selain dia juga tidak boleh diberikan tanwin. Al-mamnu' min as-sarf ini juga memiliki keistimewaan lain atau kekhususan yang lain. Yaitu ketika dia dalam keadaan majrur, dia tidak diberi tanda kasrah. Anak-anak ya ikhwan, di antara kekhususan isim-isim yang masuk dalam kategori al-mamnu' min as-sarf, maka hukum yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya, tidak boleh diberikan tanwin. Yang pertama ini, antum mana ya ikhwan? Itsnan. Yang kedua, ketika dia keadaan majrur, dia tidak diberikan tanda kasrah tapi fathah. Ana nuridu uqulan wajas asyarin ya ikhwan. Ana nuridu ajsad wala uqul. Faham itu? Kerami? Ana minta tidak hanya jasad antum tapi juga dengan konsentrasinya. Jangan jasadnya di sini, konsentrasinya di luar. Jasad dan akalnya di sini. Ana perhatikan wajah-wajah dan mata-mata antum tidak di sini. Ana ulang sekali lagi ya ikhwan. Di antara keistimewaan dan kekhususan kata-kata benda yang masuk ke dalam kategori al-mamnu' minas sarf, yang pertama, apa tadi ya ikhwan? Coba siapa yang bisa ngulang? Yang pertama? Yang pertama, dilarang untuk bertanwin. Tidak boleh diberikan tanwin. Huruf terakhirnya tidak boleh diberikan tanwin. Apakah dia domatain, fatatain, atau kasratain? Mamnu', tidak boleh. Yang kedua? Majrurnya dengan fathah. Ya, ketika dalam keadaan majrur, dia bukan diberi tanda kasrah, tapi tandanya adalah fathah. Nah, dan ini akan kita bahas pada ad-darsu ats-tsalits wal isyrun. Ini yang akan kita bahas pada ad-darsu ats-tsalits wal isyrun. Baik. Tamrin ini dalam intahina min tamrin ya. Lama. Intahina wala lama? Lama, Ustaz. Lam naqra tamrin? Lama. Hakikatan. Lama? Lama. Baik, lepas naqra at-tamrin. Kita baca latihannya kalau begitu ya kan. Tamrinun sebelum masuk ke ad-dars ats-tsalits wal isyrun. Alhamdulillah diingatkan. Ternyata kita belum baca latihannya di sini di bab ya ad-dars ats-tsani wal isyrun ini. Baik, di sini ada tamrinun. Dan latihan di sini ya ikhwan, ini merupakan praktek dari teori yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini yang diminta adalah masyaratan. Lahdha, naqra awalan al-matlub huna, kita baca apa yang diminta di sini. Iqra'il kalimatil atiyah waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Iqra'il kalimatil atiyah. Mana iqra? Baca al-kalimatil atiyata, kata-kata di bawah ini. Kata-kata berikut waktubha. Dan tulislah. Ma'a dhabti dengan dhab itu syakal. Dengan tanda harakatnya awakhiriha pada akhir-akhir katanya. Faham tu ya ikhwan? Faham. Antum paham yang minta di sini? Faham insyaallah. Ana minta 1-2 orang dari ikhwan studio lalu setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan di rumah. Nah. Fadal man? Fadal. Fadal. Muhammadun. Nah, Muhammadun. Khalidun. Lahdha. Mahalan ya, pelan-pelan. Muhammadun, dia diberikan tanwin di sini, betul? Betul. Betul. Nah, istamir. Khalidun. Naam. Maryamu. Baik, dimana Maryamu ya akhi? Bukan Maryamun. Karena dia ismul mu'annath. Ism mu'annath, naam. Ala mu'annath, naam. Satu lagi. Fatimatu. Fatimatu. Ini juga sama seperti yang Maryam. Naam. Yakfi. Istamir. Abbasu. Naam. Hamzatu. La, maratun akhra. Sekali lagi. Abbasu. Abbasun. Abbasun. Sun. Abbasun. Naam. Abbasun. Hadha laysa min mamnu' min as-sarf ya akhi. Abbasun. Naam. Istamir. Hamzatu. Hamzatu. Mengapa dia Hamzatu? Bukan Hamzatun. Ya, ada tamar butuh. Tamar butuh. Taib. Masajidu. Mengapa masajidu mamnu' min as-sarf? Ada dia jamak dengan wazan mafa'ilu. Jamak dengan wazan mafa'ilu. Terakhir. Kutubun. Kutubun. Ini jamak, mengapa tidak kutubu? Tadi Masajid juga jamak. Kenapa jamaknya ini memenuhi nasab, lalu jamaknya ini tidak memenuhi nasab? Karena wazannya bukan mafailu, bukan juga mafailu atau fa'alilu dan lainnya. Ini kutubun. Nah, kutubun tidak memenuhi nasab. Nah, taib maftahul majalil muslimin. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya bagi para pendengar roja. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Kami persilahkan di 021-823-6543. Dan seperti biasa untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa layangkan di 7073-6543. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Umu Asan Bekasi. Baik. Umu Asan, dikeraskan suaranya Umu Asan. Nah, silakan dibaca Umu Asan. Dari batas tadi terakhir kutubun. Lalu sekarang? Aklamun. Baik, sekali lagi dibaca? Aklamun. Lamnya panjang, sekali lagi? Aklamun. Naam, aklamun. Manadilu. Sekali lagi Umu yang keras suaranya? Manadilu. Manadilu. Manadilu. Naam. Mengapa bukan manadilun? Karena apa jamaknya dengan wazan setelah alif ada 3 huruf. Naam, setelah alif ada 3 huruf. Huruf atau wazannya mafa'ilu. Naam. Mafa'il sahih. Naam, sahih. Naam. Buyutun. Buyutun. Naam. Zumala'u. Naam. Landanu. Landanu. Safyanu. Marat nakhra sekali lagi. Safyanu. Sufyanu. Oh. Sufyanu. Naam. Mengapa Sufyanu mamnu' minas sarf Umu? Karena setelah alif ada satu huruf. Tidak ada, karena ada tambahan alif dan nun. Oh. Karena ada tambahan alif dan alif nun. Naam. Istamir. Hamidu. Ha? Hamidu. Mengapa Hamidu? Karena namanya kayak kata kerja gitu Ustaz. Bukan kata kerja dia isim fa'il. Hamidun tetap, bukan kata kerja. Nah. Oh, non Arab ya. Bukan Umu, bukan. Hamidun, dia tidak memnu' minas sarf, dia diberikan tanwin. Oh, gitu. Hamidun nama Arab. Kedua, tidak seperti fi'il, bukan seperti fi'il wazannya. Oh. Nah, jadi Hamidun, dia isim fa'il. Berarti kaidahnya kalau seperti kayak kata kerja gitu gimana Ustaz? Ya, kalau kata kerja seperti nanti akan Umu baca setelah ini Ahmadu. Nah, ini Ahmadu. Dia seperti af'alu. Seperti kata kerja. Oh, naam. Cuma kan kalau Muhammad itu katanya nama lainnya Ahmad juga, Ustaz. Betul. Jadi kalau Ahmadu mamnu' minas sarf, kalau Muhammadun tidak mamnu' minas sarf. Oh. Naam. Faham tu Umi? Baik. Syukran Umu, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Kita akan kembali bagi para pendengar roja di 823-6543. Kita persilakan untuk pendengar ikhwan juga, tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Zahra di Cikarang. Fadhol Umu Zahra. Ustaz. Ibrahimu. Nah, mengapa dia mamnu' minas sarf? Karena dia termasuk nama ujmah. Nama non? Non nama Arab. Nah. Ujmah. Nah, ajami atau ujmah, tapi labas. Nah, istamir. Makkitu. Nah? Makkitu. Di mana makkitu? Lisa makkatu? Makkatu. Makkah, nah, makkatu. Nah. Zainabu. Zainabu, nah. Asdiqa'u. Nah, asdiqa'u. Mengapa dia memnu' minas sarf? Karena jamak. Jamak? Jamak. Dematu jamak yang karena diakhiri dengan? Bukan karena jamaknya, tapi karena dia diakhiri dengan alif ta'nits al-mamdudah. Nah. Bukan karena jamaknya, Ustaz. Nah, bukan karena jamaknya. Karena dia alif ta'nits al-mamdudah belakangnya. Bukan karena jamaknya. Nah. Seperti agniyau, nah. Mudarrisatun. Mudarrisatun, nah. Mahmudun. Mahmudun, nah, sahih. Baghdadu. Baghdadu, nah. Ahsant. Baik, syukran. Jazakallah khair. Baik, jazakallahu khair kepada Mas Zahra di Cikarang. Tapi kita berikan kesempatan lagi bagi para pendengar Ruja di 8236543. Selain kami sampaikan untuk pelajaran yang ke-22 ini kita selesaikan tamrinnya untuk cetakan yang pertama di halaman 123. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Yang Komar di Pasar Rebo. Nah, Masya Allah. Biar kabarnya Pak Komar, kaifa halu? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Fadal Pak Komar, fadal. Jamilun. Naam. Kabirun. Naam. Akbaru. Naam. Alimada akbaru mamnu' min as-sarf? Akbaru, Ustaz. Mengapa dia mamnu' min as-sarf? Karena wazannya kata kerja, Ustaz. Hah? Wazannya kata? Seperti kata kerja. Seperti kerja. Enggak, kata kerja itu yang alam, yang nama orang. Ini bukan nama orang, ini akbaru. Ini sifat dengan wazan af'alu. Naam. Baik, labas, istamir. Naam, istamir, labas. Teruskan. Mujtahidun. Naam. Tawilun. Naam. Kaslan. Sahih. Tullabun. Naam. Fukara'u. Baik, syukuran Pak Komar. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Komar. Baik, mungkin kita berikan kesempatan. Fadal. Naam. Naam ya akhi. Man yakra? Siapa yang coba? Fadal. Naam. Mujtahidun. Naam. Tawilun. Na aina? Tawilun. Naam. La intahayna min hadha. Sudah kita selesaikan ini tadi. Sudah tadi. Aliyun. Sekarang Aliyun. Naam. Aliyun. Pakistan. Naam. Ammarun. Sayyaratun. Naam. Ahmaru. Ismailu. Naam. Barisu. Taib. Baik ya, sebelumnya ana tanya sebentar. Mana yang mamnu' min as-sarf disebabkan karena dia nama non Arab? Ismailu Barisu. Ismailu Barisu dengan satu lagi. Ammaru. La. Pakistanu. Pakistan. Naam, santai. Baik. Naam, baik. Tafadhal. Kita berikan kesempatan yang lain bagi pendengar Raja di rumah. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Ummu Sakinah di Cipinang. Baik. Naam, fadhal Ummu Sakinah dari Babun. Babun ya? Naam. Babun. Naam. Kolamun. Madarisun. Naam. Juddatun. Sekali lagi umum. Juddatu. La, sebelum juddatu. Madarisu. Naam, mengapa dia madarisu bukan madarisun? Setelah alif ada dua huruf. Naam, atau kita katakan dengan ibarat yang lain bahwa ini jamak dengan wazannya mafailu. Naam, istamir. Naam, teruskan. Juddatu. Mafatihu. Naam. Madrasatu. Madra. Sekali lagi. Madrasatu atau madrasatun? Oh ya, madrasatun. Naam. Mal'anu. Mal'anu, naam. Makatibu. Naam. Qoribun. Usamatu. Usamatu, taib. Syukuran. Ummu, jazakallah khair. Naam. Mau nanya. Naam. Anu masih bingung yang kaidah misalnya nih asyaratu tulabin jududin bab al-adad wal ma'dud. Iya. Nah, yang mana yang perlu ditanyakan? Iya, misalnya tuh asyaratu tulabin jududin. Nah. Yang mana? Kan yang... kalau yang wanita juga asyaru talibatin jududin juga. Asyru talibatin judna. Terus kalau bayra akil? Ah, kira akil jamaknya, kalau jamaknya jadi datun. Naam. Iya, jadi datun. Jadi kaidahnya di sini ummu, kalau dia jamak daripada isim ghairu akil, maka sifatnya mufrad muannas. Sifatnya mufrad muannas. Jadi datun, mufrad muannas. Itu kalau jamak daripada isim ghairu akil, jamak daripada kata benda yang tidak berakal. Mufrad muannas. Naam, jadi bukan yang... jududin. Yang itunya, kalau yang akil yang laki-lakinya? Jududin. Iya, berarti... Sama seperti yang tadi. Dengan talibatin, sama jududin. Judud. Enggak, misalnya ada jamak sifat yang beda gitu. Contohnya? Zakarnya. Contohnya? Tapi belum ada contohnya sih. Nah, perlu contoh, karena akan sulit menjawabnya. Contoh, bagaimana itu? Ya. Tapi yang itu kaidahnya mufrad muannas ya? Nah, kalau dia untuk sifat daripada... Untuk sifat daripada isim jamak ghair akil, maka sifatnya harus mufrad muannats. Nah, Ustaz, ini tanggung halaman 105. Cetakan lama, cetakan baru? Baru. 105. Keempat. 105 baris ke? 4. 4. Nah, tolong dibaca. Lahum min biladin mukhtalifatin. Nah, pertanyaannya? Ini Atmanus bukan Ustaz ya? Sahih, biladin mukhtalifatin. Kalau bukannya biladin mukhtalifun gitu. La, biladin jamak. Jamak daripada baladun. Biladun itu jamak. Iya. Maka sifat daripada jamak ghair akil, jamak isim ghair akil. Sebelumnya baladun itu ghair akil atau al akil? Baladun, ghair akil. Nah, ketika dia dibuat jamak, maka sifatnya mufrad muannas. Oh, sama ada wat madus juga tadi. Nah, seperti tadi misalnya apa tadi? Sama nikah matin jadi datin. Nah, seperti itu. Jadi datin dan mukhtalifatin sifat mufrad muannas karena mausufnya atau manautnya jamak ghair akil. Paham tidak? Paham. Baik. Satu peran. Kalau khair. Baik. Intaha. Intahin amin hal. Tablala nasriya wala khamsa daqaik. Baik, pendengar saja di mana saja antum berada, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Salam penghormatan pada mereka pada hari mereka menemuinya ialah salam dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah lidzakirin wadzakirah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. رجاء للذاكرين والذاكرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar radio rahmat Allah, Allah Subhanahu wa Taala. Kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian bimbingan bahasa Arab. Dan kita lanjutkan kembali dari pembelajaran yang ke-22. Dan di akhir pembahasan ini akan kita sebutkan beberapa kalimatul jadidah, ya, kalimat-kalimat yang baru. Baik, kita baca ikhwan kalimatul jadidah. Kita berikan kesempatan ikhwan studio. Kita buka kesempatan. Man yaqra? Anta ya akhi. Iqtarib minal mikrofon. Hatta yusma' sawtuk. Al-kalimatul jadidatu. Nah, semua terjemah. Kata-kata baru. Nah, antum lihat di sini ikhwan, ini yang barusan ditanyakan tadi. Al-jadidatu. Al-jadidatu itu kedudukannya sebagai an-na'at atau sifat. Sifat daripada kata al-kalimat. Al-kalimat. Mengapa al-kalimat jamak lalu sifatnya mufrad? Karena di ghairu akil. Sudah kita jelaskan tadi bahwa sifat daripada jamak isim ghair akil, sifat daripada kata jamak daripada isim ghair akil, maka dia sifatnya mufrad muannas. Nah, sudah, istamir. Al-finjan. Nah, ma mana al-finjan? Finjan. Finjan. Cangkir. Nah, jamaknya? Fanajinu. Naam. Cangkir, cangkir. Naam. Al-madrasatu. Naam. Madarisu. Naam. Sekolahan. Naam, sekolah. Naam. Istamir. Al-masjidu. Naam, ma'ruf al-masjidu. Masjid. Masajidu. Masjid, masjid. Naam. Ad-daqiqatu. Daqa'iq. Daqa'iqu. Naam, daqa'iqu. Naam. Atau orang perhatikan ya, di sini. Al-finjan, al-madrasah, al-masjid, al-daqiqah. Ketika dia dalam keadaan mufrad, tunggal, dia tidak mamnu' min minasaf. Tapi ketika dia jadi menjadi jamak, fanajinu, madarisu, masajidu, daqaiku, semuanya harus mamnu' min minasaf. Naam. Istahir. Qala. Qalat. Naam. Terjem qala. Qala, berkata. Siapa yang berkata di sini? Dia laki-laki satu. Dia laki-laki berkata. Naam. Qalat. Dia perempuan berkata. Naam. Di sini qala untuk laki-laki, qalat untuk perempuan. Sama-sama kata ganti orang ke? Tiga. Ketiga. Akan tapi kalau qala untuk muzakkar, kalau qalat untuk muannats. Dengan tambahan ta'ut ta'anith di belakangnya. Naam. Istamir. Teruskan. Al-mindilu. Naam. Sapu tangan. Naam. Manadilu. Naam. Banyak sapu tangan. Baik, labas. Beberapa sapu tangan. Nah, labas. Naam. Ada kuliah nafib syibah. Naam. Al-miftahu. Kunci. Naam. Mafatihu. Kunci-kunci. Naam. Abyadu. Putih. Ahmaru. Merah. Naam. Akhdaru. Hijau. Aswadu. Hitam. Azraqu. Biru. Naam. Asfaru. Kuning. Baik, syukran akhi. Barakallahu fikum. Baik, fa bihadza intahaina min ad-dars ats-tsani wal 'ishrun. Dengan demikian kita telah menyelesaikan ad-dars ats-tsani wal 'ishrun. Alhamdulillah. Tebaran ad-dars ats-tsalitsu wal 'ishrun. Kita masuk ke pelajaran ke 23. Ya. Kelantunan di sini ya, kawan. Pelajaran 23 ini dimulai dengan dialog antara beberapa orang di sini. Di antaranya ada al-mudarris, lalu ada Ahmad, lalu ada Abbas. Ada siapa lagi, kawan? Ada Hamid, lalu yang terakhir ada Muhammad. Ada berapa orang di sini, kawan? Al-mudarris, Pak Guru, lalu ada Ahmad, ada Abbas, ada Muhammad, ada Hamid. Ada berapa orang yang berdialog di sini? 5 orang. Nah, sepertinya al-mudarris seorang guru dengan murid-muridnya sepertinya. Nah, di dalam kelas. Nah, sepertinya begitu situasinya. Nah. Baik, istami' jayidan, antum dengarkan baik-baik. Kita minta Ahridwan untuk membaca dialognya. Nah. Nah. Ana ma'aman. Anta binafsik. Nah, maksudnya. Nah. Ad-dasu tsalitsu wa ishrun. Nah. Al-mudarris. Naqul al-mudarris. Nah, nah, mubasharatan. Man anta ya akhi? أنا طالب جديد. نعم. ما اسمك؟ اسمي أحمد. من أين أنت؟ أنا من باكستان. من؟ باكستاني. باكستاني ولا باكستانة؟ أنا من باكستان. نعم. عندي 7 دفاتر. لمن هي؟ هات يا أستاذ. هذا لي. وهذا لمحمد. وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة. نعم. أهذا كتابك يا محمد؟ لا، هذا كتاب حمزة. أين علي يا إخوان؟ ذهب إلى الرياض. وأين يعقوب؟ ذهب إلى مكة. نعم. أين إسحاق؟ خرج إلى المدير. متى خرج؟ خرج قبل 5 دقائق. نعم، خرج قبل 5 دقائق. خمس دقائق. طيب، إن شاء الله tidak ada kata-kata baru di sini, kawan. Mana tajilah syarah? Tidak perlu kita jelaskan. Nah, طيب، nah tajilah syarah. Nah, bas. Baik, kita baca satu per satu lalu kita terjemahkan. Di sini dialog ini dimulai dengan perkataan Al-Mudarris. Al-Mudarris bertanya kepada Ahmad, "Man anta ya akhi?" Man anta ya akhi? Man yuterjemah hadza? Siapa Anda wahai saudaraku? Siapa Anda wahai saudaraku? Ana talibun jadidun, ya Hikmat. Fadal. Ana talibun jadidun. Saya seorang murid yang baru. Naam, talibun jadidun. Di sini ada an-na'at wal man'ut. Aina na'at wa aina al-man'ut ya akhi? Talib. Jadidun na'at. Jadidun na'at wa aina man'ut? Talibun. Talibun, ahsant. Masmuka? Al-Mudarris bertanya kembali kepada siapa? Ahmad. Kepada Ahmad. Ahmad. Nah, sepertinya Al-Mudarris belum tahu namanya itu Ahmad. Masmuka? Siapa namamu? Lihat di sini ikhwan, masmuka bukan man ismuka. Hada akhta syaya. Ini kesalahan yang sering tersebar, man ismuka. Nah, yang ditanya itu bukan ini, tapi ditanyalah nama. Namanya. Nama itu isim, maka kita gunakan ma. Paham toh? Paham. Bukan man ismuka. Bukan ismuka. La, hada akhtaun syaya, kesalahan yang tersebar di banyak buku-buku bahasa Arab ini. Ada khata. Yang benar adalah masmuka. Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Namanya, nama saya adalah Ahmadu. Mengapa Ahmadu mamnu' min as-sarf ya ikhwan? Karena mengikuti wazan af'al. Ya ikhwan. Hah? Mengikuti af'alu. Dia isim yang wazannya seperti kata kerja. Al-fi'l. Isim nama orang yang wazannya seperti kata kerja. Nah. Lalu Al-Mudarris bertanya kembali kepada Ahmad, "Min aina anta?" Terjemah ya akhi, "Min aina anta?" Dari mana kamu? Dari mana kamu? Asal kamu? Nah, dari mana asal kamu atau dari mana kamu? Ana, apa kata Ahmad? Ana min Pakistana. Ana min Pakistana. Dari mana dia ternyata, ikhwan? Dari Pakistan. Saya dari Pakistan. Antum lihat di sini, ikhwan. Ada satu keunikan di sini antum kalau lihat, ana min Pakistana. Seharusnya ana min Pakistani, karena min harful kalbu jar, maka isim setelahnya adalah seharusnya majrur, dan majrur yang kita kenal tandanya kas kasrah. Tadi sudah kita bahas dari sebelumnya di awal bahwa mamnu' min as-sarf, ini kalimat Pakistan mamnu' min as-sarf, maka yang pertama tidak boleh berikan tanwin, yang kedua enggak boleh jadi majrur. Naam, ketika dia ketika tidak apa, kalau dia dimasukkan jadi majrur maka dia terjemah tanda majrurnya dengan fathah. Ahsan. Kalau dia dalam keadaan majrur, maka tidak boleh tanda majrurnya kasrah, tapi fathah. Dia majrur tetap majrur. Jadi kalau kita i'rab Pakistana isim majrurun biharfil jar wa alamatu jarrihi al fathah. Wa alamatu jarrihi al fathah, bukan al kasrah. Nah. Lalu Al-Mudarris bertanya kembali. Indi sab'atu dafatir. Indi sab'atu dafatir. Liman hiya? Indi sab'atu dafatir. Terjemah saya Ridwan. Saya memiliki 7 apa? Dafatir. Daftar. Dafatira. Buku-buku tulis. Naam, dafatira jamak daripada daftarun. Daftarun. Liman hiya? Terjemah. Kepunyaan siapa buku daftar? Naam, hiya ini kembali ke dafatira. Mengapa menggunakan hiya bukan huwa? Karena dia jama. Dafatira jama, dan jama ghair akil itu muannats. Muannats mufrad. Sifatnya muannats ya. Mufrad. Naam, dia jama bukan muannats mufrad, dia muannats jama. Muannats. Naam. Liman hiya? Hiya di sini kembali ke dafatira. Atau lihat di sini ikhwan, dafatira sab'atu dafatira, padahal sudah kita bahas sebelumnya al-ma'dud dari 3 sampai 10 dia jama' majrur. Seharusnya sab'atu dafatirin. Seharusnya. Tapi karena dia mamnu' min as-sarf, maka majrurnya tandanya adalah fathah. Ahsan tu ikhwan. Baik. Hati ya ustadu. Hadha li. Ternyata punya siapa ya ikhwan 7 buku tulis ini? Punya Abbas. Hati ya ustad. Mana hati? Berikan kepada saya. Berikan. Nah, berikan kepada saya wahai ustaz. Hadza li, ini punya saya. Ini milik saya atau ini kepunyaan saya. Wa hadza, oh, ternyata 7 buku itu bukan semuanya punya Abbas ya, ikhwan. Hadza li, jadi satu ini punya saya, ini punya saya. Wa hadza li Muhammadin, dan ini punya Muhammad, wahada li Hamidin, wahada li Ibrahima, wahada li Utsmana, wahada li Yusufa, wahada li Talhata. Abbas mengembalikan ketujuh buku tulis ini kepada yang berhak, yang memiliki buku ini. Nah, satu punya dia sendiri, punya Abbas, yang lainnya punya Muhammad, punya Hamid, dan seterusnya. Masih ada satu punya Hamzah, Ustaz. Hah? Punya Hamzah? Iya. Nanti insyaallah di akhir, nanti sebentar lagi. Nah, tetapi kan di sini ikhwan, ada kalimat wahada li Muhammadin, wahada li Hamidin. Mengapa Muhammadin dengan Hamidin majrur? Karena dia ada lamul jar. Sebelumnya ada harful jar, yaitu lam. Lalu ketika kita lihat wahada li Ibrahim, mengapa tidak majrur dengan kasrah ya ikhwan? Karena dia mamnu nasab. Sekali lagi karena dia mamnu min nasab. Kenapa sebabnya Ibrahim mamnu min nasab? Karena dia adalah nama ajam. Alam ajami, nama non Arab. Naam. Wa hadha li Utsmana. Kenapa Utsmana bukan Utsmani ya ikhwan? Sama juga Ustaz. Sama mamnu min nasab. Apa sebabnya Utsman mamnu min nasab? Karena dia alif lam dan nun. Nah, dia ada tambahan alif dan nun. Wahada li Yusufa, sama seperti Ibrahim, dia ajam. Naam. Wahada li Talhata, Talhata, mengapa bukan Talhati? Mamnu minas sarf, karena dia diakhiri dengan tak isim, kata nama orang yang diakhiri dengan tak marbutoh. Apakah dia muannath atau muzakkar, maka dia mamnu min sarf. Talha muzakkar atau muannath? Muzakkar. Muzakkar, lakinnahu muannath lafzan. Lafzan. Naam. Dari segi lafadznya dia muannats, tapi sebenarnya dia hakikatnya adalah muzakkar. Nah, laki-laki. Nah, ahadha kitabuka ya Muhammadun, afwan, ahadha kitabuka ya Muhammadu. Kenapa ya Muhammad Ustaz? Nah, sudah kita bahas sebelumnya bahwa harfun nida. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas pada babnya insyaallah. Ahadha kitabuka ya Muhammadu, bukan Muhammadun ya, ya Muhammadun. Nah, terjemahkan, mana terjemahan ada? Antai Hasan. Apakah ini kitabmu ya Muhammad? La hadza kitabu Hamzata. Terjemah Hikmat. La hadza kitabu Hamzata. Bukan, itu adalah kitab Hamzah. Nah, ini kitabnya Hamzata. Kitabu Hamzata. Hamzata posisinya di situ sebagai apa, ikhwan? Mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih seharusnya majrur bil kasrah. Tapi di sini bil fathah karena alam akhiruhum. Mengapa dimamnu minas sarf? Alam marbuta. Naam, alam yang diakhiri dengan ta marbuta. Naam, semangat sekali. Naam. Nahnu ma'aka ya Ustaz. Alhamdulillah. Naam. Aina Aliun ya ikhwanu? Aina Aliun ya ikhwanu? Terjemah ya akhi. Aina Aliun ya ikhwanu? Di mana Ali? Hai saudara-saudara. Naam. Apa kata Hamid? Zahaba ila Riyadh. Zahaba ila Riyadh. Terjemah saya, Ridwan. Dia telah pergi ke Riyadh. Dia telah pergi ke Riyadh. Al-mudarris, wa aina Ya'qub? Dan di mana? Ya'qub. Ke mana Ya'qub, ikhwan? Zahaba ila Makkah. Terjemah saya, Ridwan. Dia pergi ke Makkah. Zahaba ila Makkah, dia pergi ke Makkah. Makkah tadi sini. Dia posisinya majrur bil fathah. Bil fathah karena dia mamnu min as-sarf. Al-Mudaris bertanya kembali, aina Ishaqu? Di mana Ishaq? Kharaja ila al-mudiri. Kemana Ishaq ya, ikhwan? Pergi ke kharaja, keluar. Ila al-mudiri, keluar menghadap menemui atau menghadap al-mudir. Kepala sekolah atau rektor kalau dia di universitas. Mata kharaja? Mata kharaja? Kapan dia keluar? Keluar. Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Kharaja keluar qabla khamsi daqaiqa, 5 menit yang lalu. 5 menit ya lalu. Nah, kalau kita terjemah secara lafziyah, qabla sebelum 5 menit. Ya, maksud dari sini adalah 5 menit yang lalu. Nah, minta hina menit terjemah. Al-wadih ikhwan, al-hiwar wadih. Wadih, cuma dari segi terjemahnya Ustaz. Nah, teman-teman terjemahnya secara detailnya tuh kan. Nah. Nah, baik. Di mana Ali wahai saudara-saudaraku? Nah, labas. Nahnu mazina fi ta'allum dari. Baik, kita baca ya, kita baca. Nah, Ustaz. Nah, antum ustaz wa nahnu. Baik, ana al-mudarris. Nah, ana al-mudarris, antum Sudah. Ahmadu, Abbasun, Muhammadun, Hamid. Nah, setelah itu Baik. Man anta ya akhi? Ana Rawahun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Bakwista. Indi sab'atu dafatira, liman hiya? Ha hiya Ustaz. Ha وهذا كتابك يا محمد لا هذا كتاب حمزة أين علي يا إخوان وأين يعقوب لا إلى مكة أين إسحاق خرج إلى المدير متى خرج خرج قبل خمس دقائق طيب أحسنتم يا إخوان بارك الله فيكم نفتح المجال للمستمعين Tapi sebenarnya kita berikan kesempatan untuk bagi untuk para pendengar Uja yang ingin bergabung berinteraktif, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Kami sampaikan kembali, kita buka kesempatan untuk para pendengar Uja bergabung berinteraktif di pembelajaran bahasa Arab kita pada malam ini di 021-823-6543. Tapi kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Iksan. Di Keranda. Naam, Ummu Ihsan. Tadi Ummu Ahsan tadi ya. Oh ya, Ummu Ihsan. Naam, fadhal ya Ummu Ihsan, dibaca naam dialognya. Ad-darsu salisu wal isruna. Naam. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Diterjemahkan sekalian Ummu. Naam. Man anta ya akhi? Siapa? Siapa namamu ya? Siapa kamu wahai? Siapa kamu wahai saudaraku? Naam. Ana talibun jadidun. Saya adalah siswa yang baru. Naam. Masmuka, siapa namamu? Ismi Ahmadu. Namaku Ahmad. Naam. Min aina anta? Dari mana engkau? Ana min Pakistana. Saya dari Pakistan. Naam, di sini Pakistana. Mengapa bukan Pakistani Umu? Karena jika majrur, karena dia mamnu minasarf. Dia mamnu minasarf. Ya. Naam. Indi sab'atu dafatirah. Liman hiya? Saya mempunyai 7 sapu tangan. Punya siapa ini? Naam. Hati ya ustazu. Hadza li wa hadza li Muhammadin wa hadza li Hamidin wa hadza li Ibrahima wa hadza li Usmana wa hadza li Yusufa wa hadza li Tulhata. Naam. Hati berikan ya ustaz. Naam. Ini kepunyaan saya dan nah. Ini kepunyaan Muhammad dan ini kepunyaan Hamid dan ini kepunyaan Ibrahim dan ini kepunyaan Utsman dan ini kepunyaan Yusuf dan ini kepunyaan Tolha. Baik, baik. Syukran Ummu. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan yang lain bagi para pendengar Roja di belakang Ummu Ihsan. Anda bisa bergabung di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 021-7073-6543. Dan kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Hamidah. Abu man? Abu Hamidah. Abu Hamidah, Masya Allah. Dari mana? Di Permatiga. Taib. Masya Allah, kemana lo Abu Hamidah? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah fik. Fadhal ikra ya Abu Hamidah. Naam. هذا كتابك يا محمد؟ نعم. لا. لا تنسى أن تترجم أيضا. أبكه إني كتابه يا محمد؟ نعم. شكرا لك. لا. هذا كتاب حمزة. نعم. بكان. إني كتاب حمزة. طيب أليس حمزة هذه مضاف إليه يا أبو حامد؟ ممنوع من الصرف. إيه ممنوع من الصرف. نعم. أحسنت. نعم. استمع. أين علي يا إخوان؟ ماذا تقول آنفا مرة أخرى؟ أين علي يا إخوان؟ نعم. ذهب إلى الرياض. نعم إلى الرياض. نعم إلى الرياض. كمان علي يا صدراك؟ نعم يا صدراء. يا pergi ke Riyadh. أحسنت. وأين يعقوب؟ dan kemana يعقوب؟ نعم ذهب إلى مكة. يا telah pergi ke Mekah. نعم أين إسحاق؟ كمان إسحاق؟ نعم kharaja ilal mudir, ia pergi menemui kepala-kepala. Naam, kharaja makna asal maknanya adalah keluar. Naam. Naam. Mata kharaja, kapan ia keluar? Kharaja qabla khamsi daqaiq. Ia keluar 5 menit yang lalu. Baik. Syukran Abu Hamidah, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Rojo yang ada di rumah atau di mana saja Anda bisa menyimak siaran kita. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa? Cuma nanya aja. Baik. Ya, nah, silakan. Negara apa yang ini Riau tadi didahului oleh Ilah itu Riau di. Nah. Kalau yang Pakistan itu di Pakistan. Itu negara apa di yang termasuk Goyung Umpar? Mamnu' min as-sarf. Nama-nama kota yang non Arab maka dia mamnu' min as-sarf. Kemudian juga nama-nama kota yang biasanya tidak diberikan alif lam. Nama-nama kota yang biasanya tidak diberikan alif lam. Dia nama Arab tapi tidak diberikan alif lam. Apa contohnya, ikhwan? Makkah. Makkatu. Juddatu. Dia nama-nama Arab tapi tidak diberikan alif lam. Maka dia juga mamnu' min as-sarf. Nah, memang tidak begitu jelas bagaimana batasannya kota-kota mana saja yang diberi yang mamnu' min as-sarf dan mana yang tidak. Tapi biasanya kalau kita temukan nama kota itu atau nama negara itu diberikan alif lam, biasanya dia tidak mamnu' min as-sarf. Dan kebalikannya, jika nama kota atau nama satu negara tidak diberikan alif lam, biasanya dia mamnu' min as-sarf. Mungkin begitu, wallahu a'lam sementara ini. Nah. Demikian nah. Jawabannya. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Rojo yang ingin berinteraktif secara langsung di 021-823-6543. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Amri di Tangerang. Nah, Amri, kaifa haluka Amri? Alhamdulillah, fi khair. Amri, antum, nah antum dialog dengan ikhwan di studio, siap? Iya. Baik, man, anta hikmat. Amri, anta ma hikmat. Amri, anta al mudarris, wa hikmat anta atullab. Nah. Nah. Fadal ya Amri. Ad-darsu salisu wal ishrun. Baik. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistan. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Hati ya ustadu. Hada li, wa hada li Muhammadin, wa hada li Hamidin, wa hada li Ibrahima, wa hada li Uthmana, wa hada li Yusufa, wa hada li Talhata. Nah. Ahada kitabuka ya Muhammad? La, hada kitabu Hamzata. Aina Aliun ya Ikhwan? Dahaba ila Riyadi. Wa aina Ya'qubu? Dahaba ila Makkata. Nah. Aina Ishaq? Kharaja ila al-mudiri. Mata kharaja? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Taib, taib, syukran Amri. Atau ada pertanyaan? Baik, jazakallahu khair. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, al-an nadkhul fi tamarin ya ikhwan. Naam. Waktu sudah jam 9 lewat, sepertinya sudah mulai ngantuk. Beberapa ikhwan sudah keluar nih, beberapa sudah menyerah sepertinya. Naam. Baik, tidak mengapa. Tamarinu, kita masuk ke latihan-latihan ya ikhwan. Tamarinu, lihat di sini tamarinu mamnu' min as-sarf. Mufradnya adalah Tamrinun. Mengapa dia mamnu' min as-sarf? Dengan wazan mafa'il. Wazannya mafa'ilu. Nah, ini jamak dengan sigat muntahal jumu'. Wazannya adalah mafa'ilu. Setelah alif ada tiga huruf. Nah. Apa yang diminta di sini? Antum lihat latihan pertama. Ta'ammal al-amthilatal atiyata. Ta'ammal. Bagaimana ta'ammal ya, ikhwan? Perhatikan. Perhatikan. Al-amthilata. Contoh-contoh al-atiyah berikut ini. Antum lihat Muhammadun. Muhammadun dia diberikan tanwin, maka di sini dia bukan mamnu' min as-sarf. Min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin kitabu Muhammadin. Antum lihat ya ikhwan di sini. Dari awal pembelajaran kita buku Durusul Lughatil Arabiyyah ini sampai sekarang ini antum temukan bahwa kata benda dia majrur disebabkan beberapa hal. Satu kata benda dia majrur disebabkan beberapa hal. Di antaranya, tolong sebutkan. Dengan adanya huruf jar. Pertama karena misalnya ada adanya harful jar. Contohnya di sini antum lihat min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin. Dia majrur karena ada harful jar. Lalu apa lagi? Mudaf-mudafun ilaih. Dia majrur disebabkan karena dia posisinya sebagai mudafun ilaih. Di mana contohnya? Kitabu Muhammadin. Lihat Muhammadin di sini mudafun ilaih. Dia majrur karena dia mudafun ilaih. Dan untuk melihat di sini kalimat Muhammadun min Muhammadin ila Muhammadin dan seterusnya, dia berjalan sesuai dengan kaidah asal. Majrur dengan kasrah. Paham tuh? Majrur dengan kasrah. Tapi ketika antum lihat contoh yang kedua, Zainabu. Zainabu. Dia bukan Zainabun. Apa sebabnya bukan Zainabu? Bukan Zainabun? Nama perempuan. Nama perempuan. Walaupun tidak diakhiri dengan ta' marbutah, dia mamnu' min minas-sarf. Antum lihat bagaimana keadaannya ketika majrur di fathah. Bil fathah. Min Zainaba ila Zainaba li Zainaba. Kitabu Zainaba. Semua posisinya ketika dia dalam keadaan majrur, apakah karena majrur disebabkan karena adanya harful jar ataupun dia majrur karena posisinya sebagai mudhafun ilaih, semua keadaan itu dia majrur dengan fathah. Nah, ini keistimewaan atau kekhususan bagi al-ism al-mamnu' minas sarf, kata benda yang tidak boleh diberikan tanwin. Selain dia tidak boleh diberikan tanwin, juga tidak majrur dengan kasrah, tapi majrur dengan majur dengan dom, domma. Antara satu makna ya, kawan. Majur bil fathah. Fathah. Biasa betul mah. Nah, antum tidak di sini antum makan. Nah, perhatikan ya, kawan. Perhatikan. Nah, walaupun sudah malam, tapi tolong diperhatikan. Nah, ini yang pertama ini sebenarnya ini kaidah yang sudah kita bahas tadi. Nah, tapi. At-tamrin ats-tsani, kita baca at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Iqra waktub. Iqra waktub, kita minta ada 2 atau 4 soal dibaca di ikhwan studio, lalu setelah itu kita serahkan kepada para pendengar di rumah. Nah, man yaqra? Yang belum baca ya, ikhwan, yang belum baca. Man yaqra? Tafadhal. Tafadhal. Tafadhal. Rakam wahid. Wahid. هذا الكتاب لمحمد وذلك لزينب. نعم أحسنت. لماذا زينب وليس زينبي؟ أخي كنابة زينب bukan زينبي. Didahului oleh huruf jar. نعم betul صحيح لزينب dia didahului oleh huruf jar. Tapi kenapa tidak majrur dengan kasrah? Itu pertanyaannya. Mengapa dia tidak majrur dengan kasrah? Zainab muannas. Muannas. Dan Zainab muannas, maka dia masuk dalam kategori mamnu' min minas-sarf. Ahsan ta ya akhi. Nah, Isnan, teruskan yang lain. Siap-siap baca dan siap menjawab pertanyaan dari anak. Zahaba abi ila Makkah. Zahaba abi ila Makkah. Hadha rakam kam? ذهب خالد إلى أحمد. نعم ذهب خالد إلى أحمد. نعم أحمد وليس أحمدي. لماذا يا أخي؟ أحمد ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ كذا من يربي فعل أفعل. نعم أحسنت. Dia nama orang yang wazannya seperti wazan kata kerja. نعم أحسنت يا أخي. ثلاثة. من؟ قبل يا أخي أنت. ثلاثة. ذهب أبي إلى مكة وذهب عمي إلى جدة. إلى جدة. نعم. أنت بات سنة أدا الممنوع من الصرف. Yang pertama adalah kalimat Makkah. Nah, yang kedua dengan kalimat جدة. Dia majrur dengan kas kasra wala fathah. Fathah. Hasan. نعم. Arba'ah. Arba'ah. أخت مروان. أختي مروان. لا. ketiga-tiganya salah semua. أخت مروان. Ukhtu Marwana Maridhatun. Nah, ahsant. Ukhtu Marwana Maridhatun. Naam. Di mana tadi kesalahannya antum ya? Nanti yang pertama antum baca tadi apa? Ukhtu Marwanu. Yang tiba-tiba ukhti Marwanu. Nah, salah semuanya. Naam. Di sini ukhtu Marwana. Naam. Di mana Marwana? Laisa Marwani. Bukankah Marwana mudhaf ilaih? Dia mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf dan ajam. Naam. Kenapa dia mamnu' min as-sarf? Karena dia nama? Nama ajam. Hada khata. Alif dan nun. Naam. Marwan. Naam. Alif dan nun. Naam. Naam. Ahsan tayyib. Mahawara tayyib. Alas. Naam. Khamsa. Tayyib. Khamsa al-akhir. Anta. Tumma naqta al-majal al-mustami. Tayyib. Khamsa. Aina zawju Khadijata? Naam. Huwa fi Landana. Naam, ahsanta ya akhi. Baik, naftar majal al-mustami'. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar lucu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ismail di Jambi. Baik. Naam, Ummu Ismail. Naam, silakan. Nomor sita. Sita. Saya Lutu Hamidin Jadidat. Saya Rotu Hamidin jadi datin. Di mana jadi datin? Karena saya Rotu Ham. Jadi datin sifat untuk yang mana Umu? Sifat untuk saya Rotu. Maka dia jadi? Jadi datun. Jadi dah sahih. Nah. Wasaya Rotu Ibrahimu Kodimatun. Nah, wasaya Rotu sekali lagi. Wa saya rotu Ibrahimu Qadimatun. Ada yang belum tepat Umu? Ada yang belum tepat? Qadimatun. Qadimatun tidak masalah. Bukan di situ salahnya. Sekali lagi Umu, wa saya rotu. Wa saya rotu Ibrahimu. Ah, kalimat itu yang salah. Oh. Bukan Ibrahimu, tapi Ibrahima. Ibrahima. Kenapa sebabnya Ibrahima? Karena mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Naam. Naam. Naam. Teruskan, sabah. Sabah. Baitu Khalidin kambi. Baitu Khalidin kambi. Kabirun. Kabirun, naam. Wa baitu Usamatu. Naam, itu lagi kesalahannya. Usamata. Naam. Sogirin. Sogi? Sogirun. Sogirun, naam. Terjemahkan dulu Umu, dari nomor 6. Tolong terjemahkan nomor 6. Pernam, mobilnya Hamid baru dan nah. Mobilnya Ibrahim lama. Naam, yang Sabah? Sabah, rumahnya Khalidin besar dan rumahnya Usama kecil. Naam, baik. Sekali lagi, nomor 8, Samania. Samania, aina zahaba abuka ya Laila? Zahaba ila ila bi. Ila? Ila Baghdad. Ila Baghdada atau Baghdadi atau Baghdadu? Ila Baghdada. Ila Baghdada. Mengapa Baghdada? Bukankah dia majrur dengan ila? Karena, bukan Baghdadi. Kalau mamnu' min as-sarf majrurnya fathah. Naam, Baghdad mamnu' min as-sarf, maka dia majrurnya dengan fathah. Naam. Baik, teruskan Umu. Enggak apa, nomor 9. Tis'ah. Istanbula. Naam, fi Istanbula. Istanbula masajidu kasiratu. Masajidu? Masajidu kasirat. Masajidu kasirata. Kasiratun. Kasiratun. Naam, kasiratun. Naam. Asalnya ini belajar. Naam, la bas ma fi mushkilah. Kesalahan biasa. Naam, naam. Asyara. Naam, diterjemahkan dulu. Di Istanbul masjidnya kasir apa itu? Kurang meroja sepertinya Ummu Ismail ini. Iya. Nah, masjid-masjidnya banyak. Oh iya. Nah, tayyib, syukran Ummu Ismail. Jazakallahu khair. Aku mau nanya dong. Ya, silakan. Sebentar, yang tadi kan keterangannya Ustaz tuh pakai bahasa Arab, aku agak kurang ngerti gitu. Ya, af'alu itu maksudnya apa sih? Nah. Af'alu itu maksudnya apa? Af'alu. Af'alu. Seperti kalimatnya Ahmadu tadi begitu Ummu. Iya kali ya. Iya. Naam. Naam. Tadi ketika kita membahas al-mamnu' min as-sarf, di antara kata benda yang mamnu' min as-sarf, misalnya kalimat Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu, Lalu juga ada kata abyadu, aswadu, ahmaru. Nah, kalimat ahmadu, anwaru, akbaru, asadu atau ahsanu, nama-nama orang yang wazannya seperti atau bentuknya sama seperti bentuk kata kerja. Ahmadu, af'alu. Lalu juga begitu kalimat abyadu. Kalimat abyadu, tapi abyadu bukan nama orang, tapi ini sifat. Nah, sifat yang wazannya, yang bentuknya af'alu, abyadu. Ini af'alu. Antum lihat iramanya, ya kawan. Abyadu, af'alu. Hah? Af'al, bagaimana maksudnya? Dikasih contoh kata kerja seperti ajlisu, bentuk kata kerja. Taip. Ini kembali ke, kita akan bahas tentang fa'ala. Nah, taip, kita serah ini dulu. Nah, kalimat af'alu maksudnya dia bentuknya sama seperti af'alu. Antum lihat urutannya alif, lalu fa, lalu ain, lam. Af'alu, abyadu, aswadu. Ini bentuknya sama seperti wazannya, timbangannya af'alu. Nah, ini insyaAllah kita akan bahas lebih luas pada Al-Mujallid Tsani insyaallah, karena Al-Mujallid Tsani jilid kedua daripada buku ini antum akan temukan penuh dengan penjelasan tentang kaidah-kaidah nahwu wa wasarf, dan insyaallah akan sampai ke situ nanti insyaallah. Nah, mungkin sementara itu. Nah. Baik, demikian Om Ismail tadi ya. Nah, tapi kita berikan kesempatan kembali untuk ya, dua orang penelpon di 8236543, fadhol di 0218236543. Kami sampaikan kembali sebelumnya untuk pertanyaan pesan singkat kita angkat mungkin. Nah, berapa sih? Dalam dialog terakhir, kenapa setelah qabla menjadi khamsi? Minta penjelasannya. Nah, setelah kalimat qabla khamsi, siapa yang bisa jawab ya, Kwan? Nah, sebelumnya qabla, mengapa dia mansub qabla? Bukankah biasanya qablu yang sering kita belum menemukan yang fathah mansub? Ini jarang. Qabla di sini dia zarf, zarf zaman atau zarf makan? Zarf zaman, sebelum. Zarf zaman. Setiap zarf dia mansub, setiap zarf itu mansub fathah qabla. Nah, kalimat setelahnya khamsi, zarf sebelumnya isim, zarf itu isim. Lalu muncul isim setelah zarf zaman atau zarf makan, khamsi. Maka dia posisinya sebagai mudhafun ilaih. Khamsi dia majrur karena posisinya sebagai mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Qabla. Nah, mengapa mudhafnya fathah? Dia dzarf, kata keterangan waktu. Nah, taib. Mudah-mudahan bisa difahami Abu Ihsan, dan setelah penjelasan lebih gamblang pada mujarat selanjutnya insyaallah saja. Taib, kembali dari pesan singkat. Pada cetakan lama nomor 11 halaman 78. Kenapa tertulis bil jami'ati bukan fil jami'ati dari Salihin di Jatinegara? Bi ya, kenapa bi. Bukan? Nah, bi dan fi, bi bisa menggantikan fi. Bi bisa menggantikan fi. Nah, tidak masalah. Nah, memiliki makna yang sama ya, Ustaz? Nah. Tapi ya, Ahsan, waktu sudah menunjukkan jam 09.30. Sepertinya tidak sempat lagi kita membahas keseluruhan latihan. Nanti insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan baca sisa latihan-latihan yang belum kita baca insyaallah. Tayyib, ana tutup. Subhanallahi hamdik, la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.